Kita lanjutkan. Pembahasan kita yang baru, kita sekarang masuk ke syarat-syarat hadis mutawatir. Ada empat. Yang pertama apa? Diriwayatkan oleh banyak perawi. Menurut apa syaratnya? Diriwayatkan oleh banyak perawi. Diriwayatkan oleh banyak perawi, bukan diriwayatkan dari 10 orang, bukan? Itu yang lebih tepat, diriwayatkan oleh banyak perawi. Dan di sini ulama kemudian berbeda pendapat ketika menyebutkan makna kata banyak. Kira-kira banyak itu batasannya itu minimal itu berapa? Nah, itu yang dijadikan ikhtilaf ulama. Nah, pendapat yang pertama mengatakan berapa? 10. Nah, 10, dan ini adalah salah satu pendapat yang paling masyhur. Pendapat siapa ini? Al-Astrohi. Al-Astrohi. Kemudian pertanyaannya Eva, ketika menyebutkan karena minimal jama' itu adalah 10, maka maksudnya apa di sini? Beliau mengambil pendapatnya bagaimana? Kok bisa mengatakan minimal jama' itu 10? Jam kilah. Iya, dikarenakan jamak tersebut adalah jamul qillah. Nah, sementara jamul qillah itu digunakan minimal, ya, jumlah perawinya dari 3 sampai 10, dan ini merupakan perawi yang ada dalam hadis masyhur. Oleh karena itu, kemudian Al-Astrakhi mengambil pendapat bukan jamul qillahnya, akan tetapi mutawatir itu apabila diriwayatkan oleh iya minimal 10 orang, atau disebut sebagai jam'ul kutro. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan jumlah perawinya harus berapa? 12 orang. Dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 160, karena disebut sebagai asbaton umama, ya, jadi betul-betul dikatakan di situ banyak umat-umat itu apabila ada 12, karena Nabi Musa membagi kaum Bani Israel menjadi berapa? 12. Ya, 12 kabilah atau 12 suku. Kemudian yang selanjutnya 70 orang. Dan ini merupakan dalil bahwa pengikut Nabi Musa ketika itu berjumlah 70 orang, atau sahabat Nabi Musa jumlahnya 70. Ya, 70 orang sebagai sahabat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir berjumlah 300-an, ya 300 sekian, yaitu jumlah orang mengikuti perang Badar. Kemudian yang selanjutnya ifa dimulakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua. Setiap tobaqot atau tingkatan perawinya berjumlah banyak. Ini syarat yang kedua. Anak bukan enggak bawa buku lagi. Kemudian yang kedua, setiap tobaqoh atau tingkatan perawinya harus berjumlah banyak. Sebagaimana contoh gambarannya seperti ini, sebagaimana seperti ini, ikhwah. Dan ini nanti gambarannya harus seperti ini terus. Seperti contoh, ada hadis diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada ini. Sudah yang bagus mana? Sudah nak pakai barusan. Masih bagus. Kenapa tidak lebih sih? Sini dulu, udah. Terasa nanti isinya. Sudah, cepat. Kenapa antum enggak dari tadi? Setiap tobaqot atau tingkatan perawinya berjumlah banyak. Lihat ikhwah. Seperti contoh Rasulullah SAW meriwayatkan satu hadis. Kemudian diriwayatkan lagi oleh sahabat, kita tulis Anas bin Malik. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan juga Aisyah oleh Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hingga kemudian diriwayatkan oleh siapa lagi? Abdullah bin Amr bin As. Bin Amr ibn As. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siapa lagi nih? Diriwayatkan oleh contohnya sahabat Umar bin Khattab. Kemudian diriwayatkan lagi Ali bin Abi Thalib. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat seperti contoh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Ada berapa sahabat ini? Pas. Contoh 10. Kemudian, ikhwah, ini yang disebut sebagai tobaqoh atau tingkatan. Kira-kira antum baca semuanya ini tingkatannya siapa? Orang yang berada di posisi ini. Nah, ini disebut tobaqoh sahabah. Ini yang dikatakan sebagai nama tobaqoh. Tingkatan. Bahwa semua perawinya ini satu tingkatan. Yang mana disebut sebagai hadis mutawatir apabila perawinya yang banyak tersebut itu ada dalam setiap tingkatan. Ini baru satu. Kemudian kita masuk tingkatan yang kedua. Setelah sahabat namanya apa? Tabi'in. Ternyata Ali bin Abi Thalib meriwayatkannya jumlahnya adalah 10 orang yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Yang meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas jumlahnya contoh 12 orang. Dari Mu'adz bin Jabal jumlahnya 14. Dari Anas bin Malik contohnya 30 orang. Abu Hurairah jumlahnya lebih banyak 40 orang. Ibnu Mas'ud juga banyak 20 orang. Ibnu Umar di sini juga banyak 30 orang. Ibnu Abbas 20 orang. Abdullah bin Amr bin Ad contohnya hanya 12. Umar bin Khattab contohnya 11. Lihat. Semuanya yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, siapapun namanya, ternyata semuanya di sini tobaqoh atau tingkatannya adalah tingkatan seorang tabi'in. Kemudian setiap tabi'in ada 10 orang. Kita ambil contohnya satu orang, satu orang, satu orang. begini, satu orang. Jumlahnya ada berapa? 10. 100 kalau 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu. Ternyata diriwayatkannya juga 10 oleh 10 orang. Ya. Bukan tabiin lagi. Tabi. Berarti di sini tabaqahnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Iya, tabi'ut tabi'in. Setiap tabi'in meriwayatkannya di sini lebih dari 10 orang. 10 orang. Dan begitu nya sampai akhir. Ini disebut sebagai apa? Tawatir. Iya. Ini ciri atau bentuk contoh dari hadis mutawatir. Yang mana ada hadis diriwayatkan oleh Rasulullah satu hadis, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan setiap satu sahabat diriwayatkan oleh banyak tabi'in, dan setiap satu tabi'in diriwayatkan oleh banyak tabi'ut tabi'in. Ini yang disebut sebagai mutawatir. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, tuhairul adat wa tuhum ala al-kadab. Sebagaimana disebutkan, hadis disebut mutawatir, marwahu adadun katsir, tuhilul adah apa? Tuwati'ahum 'alal kadr atau tawati'ahum 'alal kadr. Tidak mungkin perawi yang banyak tersebut ya bersepakat dalam kedustaan. Nah, karena ini satu hal yang mustahil. Jika seandainya semua orang antum lihat ada satu hadis diriwayatkan bahkan kalau di total jumlahnya hingga sampai berapa? Ribuan orang. Ribuan. Masa ada sampai jumlahnya ribuan mereka kemudian berdusta? Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin atau tidak mungkin? Jangankan begitu, antum contoh kecil saja. Lewat jalan, kemudian rame-rame. Antum tanya ke orang, Pak ada apa Pak? Tadi ada yang kecelakaan. Motor ditabrak mobil. Masyaallah, afwal afiyah. Kemudian antum masih belum percaya. Baru satu orang kan? Antum belum percaya. Antum tanya lagi, Pak ada apa Pak? Ada kecelakaan. Nah, contohnya seorangnya mana? Orang Balikpapan. Motor tadi tabrak mobil, dua orang. Hingga sampai antum bayangkan jika bertanya pada orang jumlahnya hingga sampai 11 orang, 10 orang. Kira-kira antum masih percaya atau masih mau nyari-nyari lagi? Mungkin kalau satu orang antum masih ada rasa penasaran. Tambah dua. Nah, ketika disebutkan, ya, ketika disebutkan ternyata menyebutkan lebih dari berapa? 10 orang, pasti antum juga akan percaya dengan sendirinya. Oh iya, tidak mungkin. Masa semua orang bohong? Atau contoh kecil, seperti contoh antum tahu satu tempat, seperti contoh Makkah. Antum pernah ke Makkah? Atau antum pernah ke Madinah? Belum. Paling antum cuma tahu hanya Masjid Nabawi kan? Nah, ketika antum disebutkan kota Madinah, bahwa ada di negara Saudi satu kota yang disebut sebagai kota Madinah, antum percaya atau tidak percaya? Percaya. Percaya atau tidak percaya? Percaya. Nah, antum pernah lihat sendiri? Belum. Tapi antum hanya mendengar dari orang kan? Oh, ada kota begini-begini, di sana ada masjidnya begini, begini-begini. Karena yang ngomong itu jumlahnya bukan satu dua orang, bahkan jutaan orang mengakui hal tersebut, antum pun juga akan percaya. Nah, seperti contoh, ada negara terkecil di dunia, luasnya hanya sekitar 30 kali 20 meter. Ini negara. Atau percaya ada negara demikian? Belum. Percaya gak kira-kira? Karena menunjukkan ada negara ukuran cuma 30x20 meter. Enggak. Gak percaya? Nah, ini negaranya disebut Sealand. Ini tanahnya cuma seukuran tersebut, ditambah dengan beberapa wilayah teritori lautan, jadi totalnya hanya beberapa mil saja. Beberapa mil itu dengan lautnya. Tapi kalau tanahnya hanya 30x20 meter, karena tempatnya seperti hangar seperti ini saja. Nah, begini di tengah lautan. Nah, hanya begini tempatnya. Nah, kurang lebih. Mana yang punya? Ini Ustaz. Nah, antum pasti tidak percaya ketika ana menyebutkan hanya ana yang menyampaikan. Wajar kan? Lihat. Karena yang menyampaikan hanya satu orang. Tapi bagaimana jika seumpama antum tanya ke orang dan dia tahu, ternyata yang menjawab lebih dari 10 orang, kira-kira antum percaya atau enggak? Percaya. Nah, ini pun bentuk mutawatir. Yang mana mutawatir? Pada dasarnya ketika disampaikan oleh banyak orang, ya. Pada dasarnya hal tersebut itu satu hal yang mustahil jika seumpama jumlah yang banyak yang tersebut itu sepakat untuk berdusta, ya, atau berbohong. Satu hal yang mustahil. Kemungkinan mereka mengatakan demikian ya pasti sebagaimana yang disebutkan. Nah, oleh karena itu hadis mutawatir, ya, karena memang pada dasarnya yang merawikan itu banyak sekali, yang merawikan apa? Banyak sekali. Maka hadis tersebut dihukumi dengan hukum doruri. Hukum doruri itu apa? Hukum doruri? Ilmu doruri. Mana tahu? Tidak mungkin. Tidak betul. Nggak tahu kan tuh? Nggak tahu. Kemarin sudah kita jelaskan kan? Ada ilmu doruri, ada ilmu nadhari. Antum kemana? Kalau belajar kemana antum itu? Tidak pernah memperhatikan kan antum mau belajar kan? Kenapa? Lupa. Baru kemarin Nana jelaskan. Baru kemarin Nana jelaskan, tidak lama. Ilmu nadhari, ilmu doruri. Ilmu doruri adalah ilmu yang tidak membutuhkan dalil dan pembuktian. Kalau silakan tulis. Zena, antum murojaah, antum belajar makanya. Antum belajar ngalamin terus. Antum kalau enggak niat belajar enggak usah belajar, udah. Antum pulang aja. Ilmu maka dibagi menjadi dua. Ilmu daruriyun dan ilmu nadhariyun. Nah, ilmu daruri dan ilmu nadhari. Ilmu disebut sebagai daruri yaitu ilmu yang tidak butuh salamullah. Seperti contoh api itu panas, es itu dingin. Maka di sini tidak membutuhkan dalil karena setiap kita sudah mengetahui. Contoh di Amerika ada satu kota namanya New York, ada kota di sana namanya Los Angeles. Pasti antum akan yakin meskipun antum bahkan belum pernah datang ke sana. Ini disebut sebagai ilmu daruri, ilmu yang pada dasarnya tidak butuh dalil atau pembuktian. Ka'bah itu ada di Mekah. Meskipun antum belum pernah melihat sendiri, tapi antum pasti akan meyakini hal tersebut dan tidak butuh dalil atau pembuktian. Kemudian yang kedua adalah ilmu nadhari, yaitu ilmu yang membutuhkan membutuhkan dalil atau pembuktian. Zainal, antum baca buku lagi ya antum. Bajaran antum baca. Antum kalau belajar makanya dengerin. Itu berapa kali anak tanya gak pernah bisa. Ikhwan yang dimuliakan Allah, hadith apabila mutawatir, maka pada dasarnya hadith tersebut memiliki ilmu yang disebut sebagai apa? Maaf, memiliki hukum yang disebut sebagai hukum daruri. Jadi haditsnya langsung diterima tanpa kita bertanya dalil atau pembuktiannya terlebih dahulu, karena tidak mungkin ada satu hadis yang diriwayatkan oleh banyaknya orang sementara orang tersebut sepakat untuk berdusta. Ini satu hal yang mustahil. Oleh karena itu setiap orang yang mendapati hadis mutawatir, maka ketika itu dia pasti akan menerima. Karena hadis mutawatir ini hukumnya setingkat dengan Al-Qur'an. Hukumnya setingkat dengan Al-Qur'an. Tidak perlu dicari lagi kesahihannya, tidak perlu. Karena hadis apabila mutawatir, hadis tersebut pasti sahih. Tulis hukumnya situ, hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir dihukumi apa? Hukum apa? Ilmu daruri. Sudah? Selanjutnya, yang keempat, syarat yang keempat, dengan melihat, mendengar, dan menyentuh tersebut. Nah, ini juga merupakan satu syarat yang sangat penting sekali. Jadi setidaknya hal tersebut itu benar-benar harus kita dengar atau kita melihatnya atau kita menyentuhnya, salah satu dari hal tersebut. Sudah, keempat syarat tersebut. Nah, ana lanjutkan ikhwah. Selanjutnya Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Artinya pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut mutawatir lafzi, lafaz. Yang kedua mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi yaitu kesamaan periwayatan hadis antara sama antara lafaz dan makna. Seperti contoh dalam bahasa Arab, ketika seseorang, perhatikan dulu, mutawatir disebut mutawatir ada dua macam. Yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi. Disebut mutawatir lafzi atau dari kata lafaz yaitu apabila hadis tersebut itu sama antara lafaz dan makna. Seperti contoh dalam bahasa Arab, kita ambilkan contoh kata duduk. Duduk dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama adalah jalasa, ini yang paling masyhur. Kemudian yang kedua adalah ko'ada. Maknanya dua-duanya apa? Duduk. Tidak ada bedanya. Antum mengatakan jalasa itu duduk, ko'ada itu artinya duduk. Tapi jika seandainya ada satu hadis disebutkannya kok dengan kata ko'ada, kemudian hadis yang lainnya yang sama banyaknya disebutkannya lafadznya sama dengan ko'ada semua, berarti itu disebut sebagai mutawatir lafzi. Tapi jika seandainya ada satu hadis menyebutkan lafadznya dengan qa'ada, tapi kalau di lafadz yang lainnya, ini ya satu hadis, ya ini hadis, lafadznya adalah qa'ada, ini hadisnya utamanya qa'ada. Kemudian diriwayatkan dengan kata qa'ada lagi, berarti sama lafadz sama makna. Ini berarti disebut mutawatir lafzi. Tapi jika disebutkan dengan kata jalasa, maka ini disebut sebagai apa? Ma'nawi. Iya, mutawatirnya adalah ma'nawi. Bisa dipahami? Jadi mutawatir ma'nawi itu apabila hanya sama dari segi makna, tapi lafadznya berbeda. Yang satu dibaca qa'ada, yang satu seperti dibaca jalasa. Nah, contoh mutawatir lafzi sebagaimana hadis yang masyhur disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man kadiba alayya muta'ammidan fal yadabawwa maq'adahu minan minata. Contoh, jamaah setiap kita berhadis pasti disebutkan juga hadis tersebut. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya ia siapkan maq'adahu, tempat duduk. Nah, ikhwah, di sini ada hadis disebut dengan kata maq'adahu, disebut maq'ad. Dan semua maq'ad itu diambil dari kata qa'ada, lihat qa'ada. Seluruh perawi menyebutkan dengan kata maq'adahu, maq'adahu, tidak ada menyebutkan majlasahu. Meskipun maknanya sama maq'ad dengan majlas. Nah, ikhwas wa dilakukan Allah SWT, ini adalah contoh hadis, ini sekitar ada 60 perawi ya, sahabat yang meriwayatkannya. Ya, seluruh perawi menyebutkannya semuanya sama tidak berbeda sedikit pun lafaznya. Maka ini disebut sebagai hadis apa? Mutawatir apa? Lafzi. Begitu juga contoh mutawatir maknawi. Dan ini contohnya banyak. Ya, mutawatir maknawi seperti contoh adalah tata cara wudu. Hadisnya mutawatir. Wudu itu enggak usah ditanya lagi, wudu itu pasti bentuk mutawatir. Banyak hadis yang menyebutkan tentang masalah wudu. Hanya saja lafaznya berbeda atau tidak? Lafaznya berbeda, tapi makna sama. Seperti contoh tata cara wudu. Kemudian tata cara sholat dan lain-lain. Ini bentuk apa? Mutawatir maknawi. Antum ketika wudu, kira-kira ketika disebutkan dengan cara seperti ini atau enggak? Kita contohnya. Sebagaimana kita ketahui, wudu itu ilmunya adalah ilmu dharuri. Karena setidaknya kita semuanya sudah mengetahui apa kewajiban wudu sebelum sholat. Meskipun antum tidak tahu dalilnya, ya, dan pada dasarnya tidak dibutuhkan dalil lagi karena hal tersebut merupakan satu ilmu yang baru. Kemudian tata cara wudu tersebut, ikhwah, yang berbeda antara satu lafadz dengan lafadz yang lainnya menyebutkannya berbeda, tapi maknanya pada dasarnya ini menunjukkan adalah tata cara berwudu. Jadi kita sudah selesai masalah hadis mutawatir. Mutawatir, hadis disebut mutawatir sebagaimana kita sebutkan dalam definisinya. Hadis dikatakan mutawatir marwahu adadun katsirun tuwatiuhum al-adah alal kadzib. Yang mana diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak atau jumlah perawi yang banyak, yang mana perawi tersebut, yang banyak tersebut tidak mungkin bersepakat untuk berdusta atau berbohong. Kemudian syarat suatu hadis dikategorikan sebagai mutawatir, yang pertama apabila memiliki perawi yang banyak. Kemudian hendaknya di setiap tabaqah atau tingkatan sahabat, di tingkatan tabi'in, kemudian di tingkatan tabi'ut tabi'in, itu minimal harus berjumlah 10 orang. Tapi dimaksudkan 10 orang, nanti kita akan ketemu ketika kita nanti masuk ke hadis yang selanjutnya, khabar ahad, ketika kita membahas masalah hadis apa? Gharib, apabila diluatkan oleh satu orang saja. Nah, ikhwah, kalau seumpama kok di sini yang meriwayatkan kok kurang dari 10 orang? Contoh, ya, Rasulullah SAW meriwayatkan satu hadis, diriwayatkan sahabatnya 10 orang sahabat. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan kok kurang dari 10, maka ini pun bisa jatuh bukan menjadi hadis mutawatir. Jadi setiap tabaqah nih, sahabat 10 orang minimal. Tabi'in bukan seminimal 10 orang, tapi setiap ia meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib di sini minimal 10. Itu yang tepat. Bukan berarti contoh ini 10 orang sahabat, tabi'in 10 orang karena Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan cuma 1 orang. Mu'ad bin Jabal yang meriwayatkan 2 orang. Kemudian Mu'ad bin Jabal yang meriwayatkan 2 orang. Kemudian jumlah totalnya di sini 20 dikatakan mutawatir? Tidak. Keluar dari kategori mutawatir. Mutawatir itu setiap tingkatan, bahkan Rasulullah. Di bawahnya Rasulullah berapa? Namanya apa? sahabat. Itu yang meriwayatkan dari Rasulullah satu orang saja itu harus minimal 10. Kemudian tingkatan sahabat. Di bawah sahabat apa? Tabi'in. Minimal satu tabi'in yang meriwayatkan 10. Begitu juga tabi'ut tabi'in. Bisa dipahami ikhwah. Nah, kalau jika seandainya Zainal paham? Paham belum? Jika seandainya ada satu perawi yang mana di sini hanya meriwayatkan satu saja atau dua saja, maka itu bukan disebut sebagai mutawatir. Insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Nah, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin perawi yang banyak tersebut bersepakat dalam kedustaan, karena ini merupakan satu hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu ilmunya disebut sebagai ilmu daruri, dihukumi sebagai ilmu daruri yang mana pada dasarnya kita wajib untuk mengamalkannya, ya, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kemudian yang terakhir, bahwa berita atau kabar tersebut itu disandarkan dari panca indera, baik dengan melihat, mendengar atau menyentuh tersebut. Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.